Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bab yang baru, bab yang ke-222 dalam kitab aslinya, bab yang ke-253. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul muwasati fis sanati wal majaah. Berkata al-Imam Amirul Mukminin fil hadis al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab anjuran untuk saling tolong menolong ketika saudara kita tertimpa paceklik, krisis yang sangat, dan ketika tertimpa kelaparan. Dalam bab ini dibawakan hadis yang ke-437 dalam kitab aslinya 561. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annal ansara qalat lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhila. Qala la. Faqalu taqufunal ma'una wa nusrikkum fis samarah. Qalu sami'na wa ta'na. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala dan diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasannya para sahabat Ansar pernah menyampaikan sebuah usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Wahai Rasulullah, tolong Anda bagi antara kami dan antara saudara-saudara kami dari kalangan para sahabat muhajirin kebun-kebun kurma kami. Mendapatkan penawaran yang demikian, Rasulullah alaihi salatu wasalam justru menyatakan, lah jangan. Faqalu taqufunal ma'unah wa nusrikum fit thamarah. Qalu sami'na wa ata'na. Maka mereka menyatakan, bagaimana kalau kalian mencukupi kami dalam urusan pekerjaan, mengurus ladang-ladang kami, Kemudian kami membagikan kepada kalian nanti buahnya, hasilnya, tanpa harus memberikan ladangnya. Para sahabat Ansar setelah mendapatkan nasihat dari Nabi alaihi salatu wasalam, mereka enggak boleh membagikan ladang-ladang mereka, kebun-kebun mereka atau tanah mereka kepada para sahabat Muhajirin. Mereka menyatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Hadis ini dibawakan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, dalam kitab Ash-Shurut, yaitu tentang bab Ash-Shurut fil Muamalah, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim dalam bermuamalah dengan saudaranya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, dalam kitabul jihad, bab raddul muhajirin ila ansar manaihahum, bab para sahabat muhajirin mengembalikan kepada para sahabat ansar sapi-sapi perah yang dipinjamkan agar dimanfaatkan susunya oleh para sahabat muhajirin, kemudian dikembalikan lagi kepada para sahabat Ansar. Jadi ketika para sahabat muhajirun datang ke kota Madinah, kebanyakan di antara mereka itu tidak membawa apa-apa, sehingga untuk berjuang hidup di kota Madinah mereka memulai dari nol. Maka para sahabat Ansar yang berhati dermawan, suka memberikan bantuan dan pertolongan, langsung mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam untuk menawarkan kepada Nabi, bagaimana kalau Anda bagi saja ladang-ladang kami kepada saudara-saudara kami dari kalangan sahabat muhajirin, agar mereka bisa segera bekerja, mengais rezeki dari sebagian ladang-ladang yang kami berikan pada mereka. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, jangan, enggak usah kalian berikan ladang kalian. Maka para sahabat Ansar menyatakan, kalau begitu begini saja ya Rasulullah. Sahabat Ansar di sini adalah para sahabat yang benar-benar mentaati bimbingan dan petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka kan berkeinginan baik, dicegah oleh Rasulullah, jangan. Jangan. Mereka enggak kemudian lantas memaksakan, "Loh, ini sudah kami ikhlas ya Rasulullah, kami memang demikian dan demikian," tidak. Ini yang harus kita teladani dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika mereka mendapatkan sunnah dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini dan juga riwayat-riwayat sebelumnya, kita bisa mengambil faedah suratu istijabatihim lis sunnah aw lil amal bis sunnah. Bahwasanya para sahabat itu adalah figur yang memiliki respon yang cepat untuk mengamalkan sunnah, sehingga untuk mengamalkan sunnah itu enggak perlu banyak pertimbangan, tidak. Ketika Rasulullah mengatakan jangan, enggak lagi bertanya kenapa Rasulullah, kan kita sudah berniat baik, sementara sahabat kami kan memang enggak punya apa-apa datang ke negeri kami. Enggak ada yang demikian itu. Percaya dengan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wasalam, diamalkan. Ini yang harus ada pada kita. Ketika kita telah mengkaji satu sunnah yang harus kita amalkan, mampu diamalkan, segera diamalkan, enggak perlu banyak pertimbangan. Terlebih terkait dengan bimbingan sunnah yang itu merupakan kewajiban pribadi kita yang tidak ada kaitannya dengan maslahat umum, segera amalkan. Enggak perlu banyak pertimbangan. Dan ini yang ada pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Meskipun demikian, mereka ingin menyatukan dua maslahat. Bagaimana mereka tidak melanggar nasihat dan bimbingan dari Rasulnya, sementara mereka masih bisa memberikan kemaslahatan, bantuan pada saudaranya. Maka mereka menyatakan, mengusulkan, kalau begitu begini saja, saudara-saudara kami dari kalangan sahabat Muhajirun, bagaimana kalau bekerja di ladang-ladang kami, kemudian nanti kita bagi hasilnya. Para sahabat Ansar tidak harus memberikan tanahnya kepada mereka. Maka riwayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana para sahabat Ansar itu memiliki kecintaan yang tinggi kepada saudara-saudara mereka. Bagaimana mereka memiliki jiwa ithar, artinya mementingkan kepentingan saudaranya di atas kepentingan pribadi mereka. Dan juga pengorbanan mereka yang besar, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Bahkan ini disebutkan dalam hadis ini, mereka ingin mengorbankan ladang-ladang mereka untuk diberikan, dibagikan kepada saudara-saudara mereka, sahabat Muhajirin, fisabilillah, ikhlas karena Allah, untuk menggapai ridha Allah Jalla wa'as. Ini tentu akhlak yang sangat mulia. Akhlak yang sangat mulia. Kalau kita meneladani bagaimana kehidupan para sahabat, ini bisa meminimalkan khilaf, perselisihan yang terjadi di kalangan kita, terutama dalam perkara muamalah duniawiyah. Dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama, juga para asatidzah kita, para ustaz, dalam hal muamalah, hendaknya para ikhwan itu memiliki jiwa yang lapang. Rizki sudah diatur oleh Allah, kita hanya bisa berusaha dengan usaha yang baik, dengan memperhatikan etika. Karena dengan majunya teknologi memungkinkan seorang sekarang mudah untuk berwirausaha, maka muslim yang satu dengan muslim yang lainnya dalam persaingan bisnis terkadang melakukan persaingan bisnis yang tidak sehat. Itu sekop yang umum. Bahkan mungkin di kalangan ikhwanana yang sudah mengerti sunnah, terkadang pun lalai dalam perkara ini. Tidak lagi mengindahkan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, terkadang yang terpikir, bagaimana usaha saya maju, bisnis saya maju, meskipun harus mengorbankan saudaranya yang sama-sama di atas satu manhaj. Nah, maka inilah teladan dari salafun as-salih, para pendahulu kita, yang kita menisbahkan prinsip agama kita kepada mereka. Salafiyun artinya pengikut salaf, mengikuti jejak mereka dalam seluruh aspek kehidupan mereka, dalam semangat mereka melakukan ibadah, dan juga bagaimana mereka menjaga ukhuwah, muamalah di antara mereka. sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bagaimana upaya mereka untuk membantu saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirun, pengorbanan yang mereka contohkan sampai mereka rela kalau tanah mereka dibagi untuk diberikan kepada para sahabat muhajirun. Ini contoh ithar, artinya mementingkan kepentingan saudara di atas kepentingan pribadi. Ini satu sunnah yang diajarkan oleh salafun shalih yang perlu ada pada diri kita. Dinyatakan oleh para ulama kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam menolak tawaran mereka. Rasulullah menolak tawaran para sahabat Ansar untuk membagikan ladang-ladang kurma mereka karena Rasulullah mengetahui bahwasannya tidak akan berlangsung lama, nanti akan terjadi futuhat Islamiyah, pembukaan-pembukaan negeri Islam. Maka Rasulullah enggak ingin kalau ada sebagian dari ladang-ladang tanah yang dimiliki oleh para sahabat Ansar untuk dikeluarkan, diberikan dalam rangka untuk membantu saudara-saudara mereka dari kalangan para sahabat muhajirun. Karena Rasulullah tahu nanti futuhat Islamiyah akan segera terwujud, sehingga para sahabat muhajirun nanti pun meskipun mereka tidak diberi sebagian tanah sahabat Ansar, mereka juga akan mendapatkan bagian yang demikian itu. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mencegah keinginan para sahabat Ansar, para sahabat Ansar memahami yang demikian itu. Namun mereka ingin mengumpulkan dua kemaslahatan. Satu sisi menjalankan perintah nabinya untuk tidak memberikan ladang-ladang mereka pada saudara mereka para sahabat muhajirun. Kemudian di satu sisi mereka harus segera menolong, memberikan bantulan, uluran tangan pada saudara mereka muhajirin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Akhirnya mereka mohon kepada Nabi agar para sahabat muhajirun bekerja di ladang-ladang mereka, kemudian mereka mendapatkan bahagian dari hasil panennya. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika para sahabat muhajirun itu datang ke kota Madinah dari Makkah, walaysa bi'aidihim syai', enggak ada sesuatu pun di tangan mereka, enggak ada bekal apapun. Mereka tinggalkan harta, kekayaan dan sendap yang mereka miliki dari kemewahan dunia di negeri asal mereka di kota Makkah, datang berhijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak membawa bekal apapun. Di tangan mereka enggak ada apapun. Sementara sahabat Ansar adalah penduduk kota Madinah yang memiliki ladang yang luas, kebun-kebun kurma yang luas. Maka mereka menyampaikan usulnya kepada Nabi agar memberikan bahagian dari ladang atau tanah yang mereka miliki kepada sahabat muhajirun. Ketika ditolak oleh Rasulullah, mereka pun menawarkan bagaimana kalau saudara kita yang bekerja membantu kami di ladang, kemudian kita bagi hasil panennya, sehingga para sahabat muhajirun bisa mencukupi para sahabat Ansar dalam bantuan pekerjaan di ladang-ladang mereka. Kemudian para sahabat Ansar bisa memberikan sebagian dari hasil ladang mereka kepada saudara mereka dari kalangan muhajirun. Ini menunjukkan persaudaraan yang luar biasa. Sampai Ibnu Umar pernah menyatakan, demi Allah, dulu di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup, dinar dan dirham itu tidak ada artinya di hadapan kami dibanding dengan persaudaraan yang harus mereka rajut. Persaudaraan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Namun sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah terjadi perubahan. Perubahan sosial. Ternyata sudah mulai bergeser. Yang dahulu persaudaraan itu lebih berharga daripada uang dinar dan dirham. Belum lama ditinggal Rasulullah alaihi salatu wasalam, ternyata dinar dan dirham itu menjadi lebih berharga daripada sebuah persaudaraan. Maka dalam hadis ini, di antara faedah yang bisa kita ambil, hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk saling ta'awun alal birri wa taqwa. Dan anjuran untuk kita saling memberikan kebajikan di antara sama kita. Dan anjuran untuk kita memiliki ide-ide yang bagus dengan mencurahkan segenap kemampuan kita untuk memunculkan mungkin peluang-peluang yang bagus yang bisa menjadi terobosan untuk menolong saudara-saudara kita yang berkebutuhan. Di sini para sahabat Ansar untuk bisa menolong muhajirun gak harus dengan memberikan sebagian ladang atau tanah-tanah yang mereka miliki. Mereka ada ide bagaimana kalau begitu, dalam rangka untuk menjalankan perintah Rasul, tidak menyelisih apa yang beliau larang. Maka kalau begitu, saudara kami dari kalangan muhajirin yang membantu kami bekerja, nanti hasilnya kita bagi. Ini adalah ide yang bagus. Nah, untuk bisa membantu saudara kita yang berkebutuhan, sehingga terwujud mujtama, masyarakat para sahabat yang benar-benar merupakan cerminan masyarakat yang indah dalam tatanan kehidupan bermuamalah, benar-benar dibangun di atas bir wa taqwa. Ini yang menjadikan mereka generasi terbaik umat ini, yang tidak bisa diungguli oleh generasi setelahnya meskipun membawa seluruh amalan dalam Islam. Maka bagi kaum muslimin tidak boleh sama sekali mengungkit-ungkit kesalahan yang ada pada para sahabat. Meskipun sebagai manusia mereka memiliki kesalahan, namun kebaikan mereka yang luar biasa itu menutup kesalahan-kesalahan mereka yang kecil yang tidak boleh untuk diungkit-ungkit. Maka di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita berkewajiban untuk memuliakan para sahabat, mendoakan mereka dengan kebaikan, dengan kita mengucapkan radhiyallahu ta'ala anhu setelah menyebut nama-nama mereka. Hadis yang berikutnya, qala al-musannifu rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ana Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala amar ramadah wa kanat sanatan sajidatan mulimmah ba'da majtahada Umar fi imdadil a'rabi bil ibil wal qamhi wazaydi minal aryafi kulliha hatta balahat al aryafu kulluha mima jahadaha dhalik faqama Umaru yada'u faqal Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibal fastajaba Allahu lahu walil muslimin faqala hina nazala bihil ghaithu alhamdulillah fa wallahi law anna Allaha lam yufrijha ma taraktu ahla baitin minal muslimin lahum sa'ah illa adakhaltu ma'ahum a'dadahum minal fuqara falam yakun isnani yuhlikani minat ta'am ala ma yukimul wahida. Berkata pengarang rahimahullah dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bercerita tentang peristiwa yang terjadi atau pernah terjadi di masa ayahandanya menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, bahwasannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan pada tahun Ar-Ramadah itu adalah tahun di mana kaum muslimin mengalami sanah sajidah mulimah, mengalami paceklik atau krisis yang parah, yang sangat menyedihkan, memprihatinkan, kekeringan yang panjang, kemarau yang sangat panjang. Maka setelah Umar mengerahkan segenap upayanya untuk memberikan bantuan kepada bangsa Arab dengan unta-unta yang ada, dengan tepung gandum, dengan minyak, ke berbagai belahan bumi yang di situ ada tertumbuhan, ada kehidupan, ada penghuninya. Hatta balahatil aryab kulluha, karena paceklik yang parah, sampai berbagai belahan bumi yang tadinya ada tertumbuhan itu menjadi kering semuanya. Mimma jahadaha dzalik, dari pengaruh berat paceklik tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bangkit memanjatkan doanya kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibal, ya Allah, jadikanlah rizki mereka di atas puncak-puncak bukit atau puncak-puncak gunung. Maka Allah pun mengabulkan doa beliau dan doa kaum muslimin. Berkatalah Umar ketika turun hujan, beliau memanjatkan puji syukurnya kehadirat Allah Jalla wa'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji yang sempurna dari segala sisi hanya untuk Allah. Demi Allah, kalau seandainya Allah tidak memberikan kelapangan dari krisis yang melanda secara berkepanjangan ini, maka tentu aku tidak akan membiarkan adanya satu penghuni rumah dari kalangan kaum muslimin yang mereka memiliki kelapangan dalam rizki, kecuali aku akan masukkan bersama mereka sejumlah fuqara untuk disantuni oleh orang-orang yang memiliki kelapangan. Jangan sampai ada dua orang yang binasa gara-gara makanan yang seharusnya mencukupi satu orang. Seorang punya makanan cukup dimakan satu orang. Jangan sampai ada dua orang binasa karena ini yang jadi makan satu orang. Maka aku akan masukkan pada mereka satu orang, sehingga jatah satu orang ini akan digunakan untuk dua orang. Dengan berjamaah, makanan satu orang akan mencukupi dua orang, makanan dua orang akan mencukupi tiga orang, makanan tiga orang akan mencukupi empat atau lima orang. Ini tersebut dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kata Umar, kalau seandainya Allah belum memberikan kelapangan dengan diturunkannya hujan sehingga krisis mulai berakhir, maka aku gak akan biarkan kalau ada satu keluarga kaum muslimin yang berkecukupan, kecuali aku akan masukkan kepada mereka sejumlah kaum muslimin dari kalangan fuqara untuk ikut makan bersama mereka. Ini kebijakan yang akan diambil oleh Umar kalau seandainya belum turun hujan. belum berhenti kemarau panjang yang melanda mereka. Maka dalam hadis ini terdapat faedah bagaimana mulianya kepribadian Umar sebagai seorang khalifah, keikhlasan beliau dan perhatian beliau terhadap rakyatnya, upaya yang sangat yang ditempuh, dikirim unta untuk penduduk ini karena kelaparan, dikirim tepung, bantuan tepung untuk negeri ini, minyak juga dibagikan kepada segenap penjuru negeri. Yang demikian ini sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Yang waktu itu di masa-masa kejayaan Islam dipenuhi oleh manusia-manusia yang amanah, orang-orang yang mereka itu langsung menimba ilmu dari Nabi atau menimba ilmu langsung dari murid-murid Nabi, para sahabat, memiliki keimanan dan takwa yang tinggi, kesabaran yang luar biasa, sehingga bantuan itu benar-benar tepat sasaran, tidak disunat di tengah jalan misalnya, tidak sama. Nah, ini upaya Umar, keikhlasan beliau dan bagaimana perhatian beliau kepada rakyatnya, dan yang demikian yang harus ada pada setiap pemimpin. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasannya keadaan seorang mukmin itu mereka akan mendapatkan kelapangan setelah mereka itu mendapatkan kesusahan, al-faradu ba'da sidah. Sehingga sebagai seorang mukmin kita akan pasti mengalami ujian-ujian dan pasti akan ada kelapangan setelah keberatan yang kita alami. Maka dituntunkan kita untuk memuji Allah setelah kita mendapatkan kelapangan, atau kita merasa ada di antara doa kita yang terkabulkan benar-benar kita saksikan. Meskipun doa yang kita panjatkan kalaupun tidak dikabulkan langsung di dunia, maka enggak lepas dari beberapa hal, akan jadikan timbunan investasi kita di akhirat, atau akan menolak bala yang semisal dengan itu. Kalau tidak, langsung dikabulkan oleh Allah apa yang menjadi permohonan kita. Juga dalam hadis ini, sebagaimana judul bab yang dibawakan oleh Al-Bukhari, anjuran untuk muasah, artinya kita memberikan pertolongan, santunan ketika saudara kita tertimpa musibah atau paceklik atau majaah kelaparan atau yang semisal itu. Dan ini yang dilakukan oleh Umar, kirim bantuan ke seluruh penjuru negeri. Juga hadis ini menyebutkan bahwasanya makanan yang tadinya cukup untuk satu orang, kalau dimakan dua orang itu akan mencukupi. Ini harus kita yakini. Makanan untuk dua orang kalau dimakan tiga, empat orang akan mencukupi. Demikian seterusnya. Barokah makanan ketika dimakan secara berjamaah, maka keutamaan berjamaah dalam makan. Itu di antara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.